Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وأرشدني الله لما أطاعه Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis yang kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah semakin memahamkan kita akan agamanya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkaitkan sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba dikala hamba tersebut faham tentang agamanya, sebagaimana beliau nyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam agamanya. Kefahaman di dalam agama merupakan ciri kebaikan seseorang. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, mensyarah tentang hadis ini, maka kata beliau, nah maka kata beliau, mafhumul hadal hadis, maka yang difahami dari hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid din, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, lam yurid fihi khaira, tidak Allah kehendaki padanya kebaikan. Taba'an barakallahu fikum. Kita melihat adanya kemaksiatan, adanya kejahatan, dan segala bentuk pelanggaran syariat melainkan munculnya dari ketidakfahaman atas agama ini, atau hilangnya sifat faqih dari seseorang. Maka dari itu kita berusaha untuk memahami agama ini, tafaqquh, memperdalam, mempelajari fikih dalam agama ini dengan tujuan untuk menjadikan diri kita baik. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, harus kita pahami bersama makna hakikat tentang orang dikatakan faqih. Maka diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menyatakan, seorang yang maknanya orang faqih, innamal faqihu man alima bima alima, man amila bima alima wa in qalla ilmuhu, wa innamas safihu man taraka bima alima wa in kathara ilmuhu. Maknanya kata beliau, hanyalah yang dikatakan faqih, orang tersebut faqih, faham di dalam agama, yang dia nantinya akan dikehendaki padanya kebaikan, adalah orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, walaupun minim ilmunya. Dan hanyalah orang yang safih, orang yang bodoh, adalah dia orang-orang yang mereka meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui, walaupun banyak ilmu yang dia miliki. Sehingga yang jadi patokan di dalam kebaikan adalah orang tersebut memiliki amalan yang didasari ilmu, ataupun pula setelah dia mengetahui ilmu agama membuahkan amalan yang soleh. Inilah yang jadi patokan kebaikan. Seorang berilmu dituntut untuk beramal, dan seorang yang beramal dituntut pula untuk mendasari amalan tersebut dengan ilmu yang hak yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi dilaknati oleh Allah dengan sebab mereka mengetahui ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Dan orang-orang Nasrani dinyatakan sesat dengan sebab mereka melakukan amalan namun tidak didasari dengan ilmu agama. Adapun muslimun, orang-orang yang akan selamat, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, yang terkumpul padanya sifat penggabungan antara ilmu dan amalan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan ilmu agama adalah sangat amat luas. Dan seorang hendaknya mereka sangat amat menjadikan perhatiannya secara khusus adalah dalam pembahasan ilmu yang akan menjadikan baik seluruh aspek amalan dia. Dan tiadalah ilmu tersebut melainkan ilmu al-aqidah. Ilmu al-aqidah, yakni terkait dengan pengamalan dia terhadap syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernyataan syahadat, tidak ada sesembahan yang hak diibadai kecuali hanyalah Allah, dan tidak ada, atau dan pernyataan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Syahadatain menuntut kita untuk ikhlas di dalam ibadah, menuntut kita untuk sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam praktek pengamalan ibadah. Ini pertama yang harus mereka perhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua kalimat syahadat tersebut dijadikan sebagai rukun pertama daripada rukun-rukun Islam. Dan beliau menyatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatus sanamihil jihad. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis ke-28 Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyatakan, pokok segala urusan adalah Islam. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan tiangnya adalah sholat, dan puncak mahkotanya adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikala Islam mencakup secara global dua pembahasan, aqidatan wa syari'atan, yaitu akidah yang terkait dengan amaliyah batin hati kita. Dan itu harus kita dahulukan terkait dengan pemahaman kita akan syahadatain tadi dan keimanan kita dengan rukun-rukun iman. Dan yang kedua adalah syariatan amalan-amalan lahiriah yang nampak, di mana kedua perkara tersebut haruslah ada pada seorang muslim. Dan syariat Islam begitu luas. Syariat Islam begitu luas. Namun wajib bagi kita untuk bisa melaksanakan syariat-syariat yang Allah tetapkan bagi kita. Karena itulah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua 200 sekian. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Baik akidahnya, baik syariatnya, yang terkait dengan tata cara ibadah, yang terkait dengan hubungan muamalah, yang terkait dengan akhlak kepribadian diri masing-masing. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka di dalam kesempatan kali ini, sebagai pengamalan upaya untuk masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh, di mana syariat Islam tidaklah terkhusus dalam pembahasan akidah dan tidak pula terkhusus dalam pembahasan akhlak dan tata cara ibadah. Namun juga di sana ada beberapa pembahasan yang wajib diketahui, yang Allah telah menetapkannya di dalam Al-Quran, yakni bab terkait dengan pembagian waris. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, musta'inan billah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtidaan minal lailah, kita memulai dari malam ini ingin mempelajari sedikit pelajaran ringkas dalam pembahasan ilmu waris. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab yang menjadi panduan kita, risalah Talkhis Fiqhil Fara'id, ringkasan mengenai fikih ilmu waris, yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karangan beliau yang mulia Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentang diri beliau sudah masyhur, tidak perlu ditanyakan. Jelas ulama yang sunnah, di masa hidupnya berpegang kepada sunnah, dan jelas pembelaan dan dakwahnya terhadap sunnah, dan wafat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, rahmat yang luas. Dan kitab ini disusun oleh beliau dalam bentuk ringkasan. Maka sebelum masuk kepada mukaddimah yang disampaikan oleh beliau, alangkah bagusnya kita mengenal sedikit tentang keutamaan tentang ilmu faraid. Keutamaan dan pentingnya belajar ilmu waris. Kenapa demikian? Dikatakan oleh para ulama, dikarenakan dikatakan oleh para ulama, man lam ya'rif fadla syai' thaqulat alaihi syai'. orang yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan, maka akan menjadi berat amalan tersebut atasnya. Seorang tidak mengetahui keutamaan bertauhid, maka dia pun akan merasa berat untuk mengikuti tauhid. Seorang tidak mengetahui keutamaan sholat, maka dia takkan berat untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Seorang tidak mengetahui keutamaan ilmu faraid ataupun juga ilmu waris, maka akan berat untuk dia bersabar memahami seluk-beluk tentang ilmu faraid. Maka di sini berbeda dengan orang yang mereka mengetahui keutamaan belajar ilmu waris, maka dia akan bersabar, akan berupaya dan terus memohon kepada Allah untuk bisa mampu memahami ilmu waris tersebut dan nantinya membuahkan dengan amalan yang lurus. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab ini Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tidak membawakan keutamaan tentang ilmu waris. Maka kita ambilkan sedikit mukaddimah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Tahqiqatul Fardiyah fi Masailil Faraid, yaitu Tahqiqatul Mardiyah, tahqiq yang diridhoi dalam pembahasan permasalahan-permasalahan ilmu waris. Maka kata beliau mengenai ahamiyatu ilmil faraid, urgensi tentang ilmu waris, urgensi tentang ilmu waris. Maka beliau kita bacakan secara makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan dan memerintahkan sebuah syariat, pada umumnya membicarakannya di dalam Al-Qur'an dengan global, yang datang perinciannya di dalam sunnah. Seperti Allah memerintahkan kita untuk sholat, seperti Allah memerintahkan kita untuk la ilaha illallah, fa'lam la ilaha illallah, maka ilmuilah tentang la ilaha illallah. Ternyata sunnah menyebutkan di sana tentang kaitan syarat-syarat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Syarat pertama adalah harus diucapkan. Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Syarat kedua adalah harus jujur. Orang yang mengucapkan la ilallah jujur dari hatinya. Yang ketiga beliau mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, atau beliau menyatakan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah maka masuk surga. Jadilah syarat la ilaha illallah harus mengilmui tentang makna dan kandungannya. Barakallahu fikum. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat juga demikian. Datang dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat supaya engkau ingat. Dan juga Allah memerintahkan yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, mensifatkan orang-orang yang beriman, mereka menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Tata cara kaifiyahnya secara rinci dikenalkan dalam sunnah. Adapun ilmul faraid, pembahasan pembagian waris, Allah Subhanahu wa taala langsung secara terperinci menerangkan di dalam Al-Qur'an. Menerangkan secara terperinci bagian masing-masingnya. Siapakah yang mendapatkan dan berapa bagiannya? Allah sebutkan langsung di dalam Al-Qur'an. Naam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana beliau nyatakan, wa innama Naam, waqad anzalallahu fi bayani faraid wal mawaris ayatin min awwali suratin nisa wa min akhiriha. Dan Allah menerangkan tentang surat ataupun ayat-ayat tentang pembagian waris tersebut. Allah turunkan dalam awal surat An-Nisa, yakni ayat yang ke 11-12. Ini bagian-bagiannya. 13 dan 14 menerangkan faidahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa fi akhiriha, yakni pada surat ayat terakhir, surat An-Nisa, pada akhirnya. Dan Allah menamakan wasamma hadil faraidha hududahu, dan Allah menamakan faraid bagian-bagian yang telah ditentukan ini, sepertiga, dua per tiga, setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam. Ini semua Allah sebutkan hududahu sebagai batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'ada man ata'ahu fi tanfidhiha, dan Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan batasan-batasan tersebut ala wajhil masyru'i, dan sesuai dengan sisi yang disyariatkan, jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah janjikan bagi mereka untuk dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagaimana Allah nyatakan di ayat yang ke-13 surat An-Nisa. Dan demikian pula sebaliknya, wa tawa'ada man ta'adda hadhil hudud, dan Allah mengancam orang yang melewati batasan-batasan yang telah Allah berikan ini. Berapa sih batasannya? Nanti yang akan kita pelajari. Nah, mereka yang memberikan bagian di luar batasan-batasan ini, sama saja biziadatin, dengan menambahkannya, au naqsin atau menguranginya, maka au hirman atau justru menghalangi orang yang hendak, yang seharusnya mendapatkan hak waris, maka Allah ancam mereka man yastahiquha, nam ma wa ata man la yastahiquha, atau dia justru memberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan waris. Diancam bin nari wal adzabil muhin, diancam untuk masuk ke dalam neraka dan azab yang sangat pedih, dalam ayat yang ke-14. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, belajar ilmu faraid, memahaminya dan mengamalkannya, merupakan sebab kita terselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan sebab kita masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ilmu-ilmu yang lainnya juga arahannya ke sana, namun ilmu faraid ini disebutkan secara langsung oleh Allah perinciannya di dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan itu sebagai batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Ini diantara keutamaan ilmu faraid. Dan demikian pula yang menjadi sebab keutamanya ilmu faraid, setelah kita mengetahui, maka di dalam sunnah al-mutahharah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk kita memberikan hak waris ini kepada orang yang memang sudah ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Tatimah Hadisul Arba'in. Maka Rasulullah mengatakan, al-hikul faraidha bi ahliha, fama bakiya fali aula rajulin zakarin. Maka berikanlah harta warisan ini bi ahliha kepada ahlul faraid, orang-orang yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan-batasan tadi. Fama bagia, kalau memang ada sisa setelah dibagi bagian-bagian tadi, maka fali aula rajulin zakarin, diberikan kepada keluarga laki-laki yang lebih dekat kepada dia hubungannya. Nah, ini bagaimana kita memahami hadis ini? Inilah penjelasannya dengan belajar fiqhul faraid. Belajar fiqhul faraid. Berarti maknanya kita membagi waris sesuai dengan ilmu yang akan kita pelajari ini merupakan pengamalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menyelisihi apa yang dianjurkan atau perintahkan oleh beliau berarti kita memaksiati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan maksiat kepada Rasul merupakan sebab seorang bermaksiat ataupun bentuk maksiat kepada Allah, dan itu merupakan sebab seorang diancam masuk ke dalam neraka. Faliyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kaum salaf sangat mengagungkan orang-orang yang bisa mengerti memahami ilmu tentang waris. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi khalifah, maka beliau berkeliling ke wilayah-wilayah gubernur-gubernur yang ada. Datanglah beliau kepada gubernur Mekah, menanyakan, "Man istakhlafta li ahlil wadi?" Siapakah yang kau tunjuk untuk memimpin penduduk lembah? Maka dia mengatakan, "Ibnu Abza." Ibnu Abza. Umar bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapakah Ibnu Abza? "Maula min mawalina," salah seorang bekas budak daripada bekas budak-budak kami. Menjadikan pemimpin bagi suatu kaum bekas budak. Ini layak atau tidak ya? Layak atau tidak? Amir Abdullah? Tidak layak kan ya? Secara keumuman enggak layak, mosok. Maka demikian pula Umar, secara logikanya enggak masuk akal yang seperti ini. Maka kata beliau, "Istakhlaftal maula," engkau menunjuk seorang bekas budak menjadi pemimpin bagi penduduk lembah. Maka diterangkan oleh Ibnu Abza, oleh gubernur tadi, bahwasanya innahu alimun bikitabillah wal faraid. Wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza ini alim dengan kitab Allah dan ilmu waris. Dan ilmu waris. Lihatlah. Kalau bicara alim dengan kitab Allah banyak ketika itu, namun dengan ilmu waris sedikit. Sehingga diangkatlah Ibnu Abza menjadi pemimpin bagi penduduk lembah. Maka mendengar penjelasan yang seperti ini, Umar menjawab dengan hadis, "Waqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguh aku telah mendengar Nabi mengatakan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab kitab ini, dan akan merendahkan yang lainnya dengan sebab menyelisihi kitab ini pula. Dan pembagian ilmu waris ketentuannya di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Maka ini sekelumit sedikit ringkas. Sesungguhnya di sana masih banyak riwayat-riwayat ataupun juga asar yang menerangkan tentang keutamaan belajar ilmu waris ataupun keutamaan yang akan diraih dan Allah berikan kepada orang-orang yang memahami ilmu waris. Mudah-mudahan ini kifayah, mencukupi bagi kita, yakni kita belajar ini dalam rangka menjaga batasan-batasan Allah, menyelamatkan diri kita dari siksaan Allah masuk ke dalam neraka. Maka kita masuk pada halaman yang ketiga dari risalah yang ada di hadapan kita. Dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah muqaddimah dengan khutbatul hajah, maka beliau mengatakan, "Fahadhihi," maka ini risalatun mukhtasaratun, merupakan risalah yang ringkas, "fi ilmil faraid," dalam pembahasan ilmu waris, "hasbal manhajil jadid al-muqarrar lisanatil ula as-sanawiyah." yang hasbal manhajil jadid, disesuaikan dengan metode yang baru, al-muqarrar yang ditetapkan sebagai kurikulum, lisanatil ula pada tahun yang pertama, tingkatan as-sanawiyah, yakni tingkatan lanjutan dalam, kalau tingkatan kita SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Nah, yakni di sini beliau menyusun kitab ini sebagai panduan kurikulum dalam pendidikan tingkat SLTA. Nah, ro'a itu, namun ini tidak penting bagi kita, ya, karena kita sudah mengenal jenjang itu, ya. Nah, yang penting ini merupakan ringkasan. Ya. Ro'a itu fiha, aku berusaha, nah, untuk menjaga dalam pembahasan ini suhulata ta'bir dengan ungkapan yang mudah, mal idhah diiringi dengan adanya penjelasan bil amsilah, dengan contoh-contoh, bersama penjelasan dengan contoh-contoh ditetapkan. Misalnya bagian waris bagi bapak kalau anaknya meninggal, misalnya 1/6. Terus kadangkala juga dia tidak mendapatkan 1/1, langsung semuanya diberikan kepada bapak. Lah itu kapan? Contohnya kejadian seperti ini. Seorang mati meninggalkan bapaknya dan satu anak laki-lakinya dan satu orang istrinya. Memungkinkan demikian. Oh, berarti bapaknya hanya dapat 1/6 dari hartanya. Ini sebagai misal. Kadangkala seorang mati, dia hanya meninggalkan bapaknya saja, masih bujangan, misalnya demikian, atau duda yang tidak memiliki keturunan, maka hartanya diberikan kepada siapa? Kepada bapaknya seluruhnya. Ini sebagai misal. Nanti akan datang penjelasan yang seperti itu, sehingga akan memudahkan bagi kita untuk belajar menghadapi permasalahan kehidupan yang ada. Yang beliau nyatakan, sammai tuha, aku menamakan risalah ini talkhisu fil faraid, ringkasan fikih tentang ilmu waris. Wa sallallahu taala, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'ala amali khalisan lahu, agar supaya Allah menjadikan amalanku ini ikhlas semata-mata mencari wajah Allah, nafi'an li ibadihi, bermanfaat bagi hambanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha dermawan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah mukaddimah ringkas dari beliau. Sehingga dalam pembahasan ini kita akan mempelajari ringkasan pembahasan ilmu waris, tidak berbicara tentang menurut madhab ini, madhab itu, cara ini, cara itu, langsung kepada substansi permasalahan. Dan ini sangat dianjurkan metode belajar seperti ini di dalam marhalah talabul ilmi, di dalam jenjang mempelajari ilmu agama. Hendaknya seorang belajar sesuatu dari yang ringkas dulu, kemudian setelah dia kuasai yang ringkas, masuk kepada pembahasan yang diiringi dengan dalil terperinci. Setelah dia memahami dalil tersebut, masuk berikutnya kepada di sana pendapat-pendapat yang menyelisihi dan bantahannya, sehingga akan kokoh, sehingga berulang-ulang. Bukan maknanya seorang, oh saya sudah pernah belajar ini, diajak belajar kembali, saya sudah pernah. Ini termasuk metode yang keliru. Namun hendaknya seorang mempelajari ilmu apapun yang akan diambil, ambillah dari ringkasan dahulu, kemudian masuk kepada pembahasan yang lebih rinci. Setelah itu masuk lagi, mengulangi lagi, masuk dalam pembahasan di sana yang kontradiksi, dan dia mengetahui tentang bantahan terhadap apa yang kontra dengan hal tersebut. Nah, sehingga akan menjadi kokoh di dalam berpegang kepada agama ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, metode belajar kita insyaallah akan kita lalui murni dengan panduan kitab ini. Kita tidak banyak menambah kecuali hal yang terkait sedikit saja. Nah, hal yang terkait sedikit saja. Dan contoh-contoh yang ada, kalau di sini memang mencukupi, kita cukupkan, dan mungkin nanti akan kita berikan PR. PR untuk dikerjakan, namun mengerjakannya kita cocokkan bareng-bareng. Sebagai apa? Sebagai bentuk latihan. Sebagai bentuk latihan. Karena memang ilmu ini ilmu praktek yang harus sering diasah. Bukan ilmu sekedar teori, namun juga ilmu yang akan dipraktekkan sehingga harus sering diasah. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa? Toleransi. Apa enggak ada? Sudah cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Cukup. Sampai jam berapa? 7:30 atau sekarang cukup? Berhenti atau 7:30? Hah? Cukup. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini gambaran pembahasan kita nantinya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita masuk pada penjelasan beliau yang memang di sana sekedar teori yang insyaallah bisa difahami, kita mungkin agak cepat. Namun kalau dalam praktek yang harus di situ memang harus lebih dalam dan memahami, kita perlambat sedikit mengingat waktu yang barakallahu fikum tidak mungkin untuk kita menyelesaikan secara sempurna. Sehingga kita yang kira-kira agak ringan bisa dipahami dengan mudah, kita agak cepat. Nah, namun kalau yang di situ perlu konsentrasi, perlu kejelian dan sebagainya, kita lambat. Dan dengan diiringi seringnya latihan, insya Allah akan menjadi mudah. Menjadimu mudah. Ini demikian. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sore hari ini dan kita dengarkan apa yang kita sampaikan di sore hari ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memahamkan kepada kita akan agamanya dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya secara ikhlas, dan senantiasa diberikan taufik untuk sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan ba'da subuh. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.